Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iya ya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawadu fa inna khaira zadi taqwa. Kita lanjutkan masih pada pembahasan tambih. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi Shaydil Khatir. Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Shaydil Khatir, berburu lintasan pikiran, beliau mengatakan wal maksudu an ta'lama anna syar'ata munkamilun. Maksudnya adalah hendaknya engkau mengetahui bahwasanya syariat ini sempurna, paripurna. Fa in ruzikta fahman lahu fa anta tadba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa tatruku bunyatit tariq. Jika engkau dikaruniai pemahaman terhadap syariat, maka berarti engkau telah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa tatruku bunyatit tariq, dan engkau meninggalkan bangunan-bangunan jalan, penghalang-penghalang di jalan. Wala tuqallid fi dinika rijala, dan janganlah engkau taklid dalam masalah agamamu, dalam urusan agamamu terhadap para tokoh. Fa in fa'alta fa innaka la tahtaju ila wasiyatin ukhra. Jika engkau mengerjakan nasihat ini, maka setelahnya engkau tidak memerlukan wasiat lainnya lagi. Wahzar jumu dan nakolati, wambisat al mutakallimina, wajumu al mutazahidina, washaraha ahli al hawa, wawufukal wawukufal ulama'i ala suratil ilmi min ghairi amalin, wa amal al mutaabbidina bi ghairi ilmin. Wahzar jumu dan naqalah, dan waspadailah sikap jumud statis para naqalah, para perawi hadis yang hanya bisa meriwayatkan hadis tapi tidak paham apa yang dia riwayatkan. Banyak para ulama kalam ya pada abad-abad itu mencela para ulama hadis, karena ulama hadis ini bisanya meriwayatkan hadis tapi tidak bisa istimbat, tidak bisa memahami isi hadis yang dia riwayatkan, sampai akhirnya Imam Asy-Syafi'i mengarang kitabnya Ar-Risalah sebagai jawaban atas permintaan Amirul Muslimin fil hadis pada zaman itu, Imam Abdurrahman bin Mahdi. Dan sampai Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengarang kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih sebagai panduan bagi para ulama hadis untuk bisa memahami bagaimana cara memahami hadis dan mengistimbat hukum dari hadis. Wambisatul mutakallimin, dan terlalu terbukanya, terlalu berlapang-lapangnya para ulama kalam ngalor ngidul bicara tentang agama, ilahiyat, sam'iyat, nubuat, kata para ulama kalam itu ya. hal-hal yang sifatnya ketuhanan, hal-hal yang sifatnya wahyu, dan hal-hal yang sifatnya kenabian. Bicara masalah agama tapi landasannya akal, mutakalimin pada zaman itu, terpengaruh oleh filsafat Yunani yang diterjemahkan pada pertengahan abad kedua Hijriah. Wajumu'al mutazahidin, dan waspadailah kumpulan orang-orang yang sok zuhud, kumpulan orang-orang sufi. Jumlahnya banyak, seakan-akan ahlu ibadah, ahlu dzikir, tapi sejatinya tidak paham syariat, jauh dari syariat. Wasyaraha ahlil hawa, dan waspadailah kerakusan para pengikut hawa nafsu, ahlul bid'ah. Biasanya di belakang kelompok sesat ini ada kepentingan. Biasanya kalau tidak kepentingan harta, wanita, atau pengaruh kekuasaan. Wa wuqufal ulama'i ala suratil ilmi min ghairi amalin, dan waspadailah sikap para ulama yang hanya berhenti sebatas pada belajar ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Wa amalal muta'abbidina bi ghairi ilmin, dan waspadailah juga orang-orang yang ahlu ibadah tapi beramal tanpa landasan ilmu. Wa man ayyadahu Allah taala bidlutfihi wa razaqahu al-fahma wa akhrajahu an ribqatil taqlidi wa ja'alahu ummatan wahdahu fi zamanihi la yubali biman abasa wa la yaltafitu ila man lama qad sallama zimamahu ila dalilin wadhihi sabili, dan barang siapa yang Allah teguhkan dia, Allah kuatkan dia dengan kemahalembutannya, dan Allah karuniakan kepahaman kepadanya, dan Allah keluarkan dia dari belenggu taklid. Wa ja'alahu ummatan wahdahu fi zamanihi, dan Allah menjadikan dia sebagai satu umat sendirian, satu orang tegak di atas kebenaran sekalipun dia tidak punya kawan dan pengikut pada zamannya. La yubali biman abasa, dia tidak pedulikan orang-orang yang bermuka, yang meremehkan dia, memandang hina dia. Wala yaltafitu iman ilaman lama, dia juga tidak sedikit pun menoleh kepada orang-orang yang mencaci maki dia, mencela dia. Maka qad sallama zimamahu, dia telah menyerahkan tali kekangnya, perjalanan hidupnya, panduan hidupnya, ila dalilin wadhihi sabili, kepada sebuah dalil yang jalannya jelas. Asamanallahu wa iyyakum min taqlidil mu'azzamin, semoga Allah melindungi kita dan kalian semuanya dari takut kepada orang-orang yang diagung-agungkan. Wa alhamana ittiba' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mengilhamkan kepada kita ittiba' rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, salah seorang ulama tafsir hadis dan fikih dari mazhab Hambali yang terkenal memegang prinsip pada zamannya, sehingga sering dimusuhi oleh banyak orang pada zamannya. Beliau menguraikan ya dalam banyak bukunya penyimpangan-penyimpangan ulama, penyimpangan-penyimpangan ahli ibadah, penyimpangan-penyimpangan mutakallimin, ya, ahlul hadis dan lain sebagainya ya, dalam kitabnya Talbis Iblis itu. begitu juga dalam kitabnya ini Saidul Khatir ya, lintasan-lintasan pikiran yang beliau bukukan. Beliau ingatkan kita untuk tunduk kepada syariat ittiba Rasul dan tidak taklid, tidak terpengaruh dengan para ulama, para tokoh besar, sekalipun mereka ulama besar ya, tapi ada kemungkinan salah, sehingga ketika salah tidak boleh kita taklid kepadanya. Wa lam anna hadza min jumlati ma yabtalillahu azza wa jalla bihin nasa a'ni zallatil ulama'i. Dan ketahuilah, ini perkataan Syekh Athiyatullah ya, bahasanya hal ini maksudnya a'ni zallatil ulama', maksud saya adalah ketergelinciran para ulama ya. Ketahuilah bahasanya ketergelinciran ulama itu min jumlati ma yabtalillahu azza wa jalla bihinnas, termasuk bagian dari ujian Allah kepada umat manusia. Lian durallahu azza wa jalla man yuti'uhu wa yukhlisu lahu wa yasduku fi talabil haqqi, agar Allah bisa menunjukkan, melihat ya, bagaimana dengan ujian tadi, siapa orang yang taat kepadanya, siapa orang yang ikhlas kepadanya, siapa yang sungguh-sungguh jujur dalam mencari kebenaran. Wa yajtahidu wus'ahu fi isabatihi wa yataharra wa yajtahidu wus'ahu fi isabatihi, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang mengerahkan segenap kemampuannya untuk bisa tepat sesuai dengan kebenaran. Wa man la yarfa'u bi talabil haqqi wal fadli ra'san, dan untuk membedakan mana orang yang tidak layar fa'uraksan, tidak peduli sama sekali dengan tolabil haqqi wal fadli, pencarian kebenaran dan keutamaan. Wahada fihi minal hikamil jalilati, hal ini mengandung hikmah, hikmah yang sangat agung. Bil idhafati ila hikmati ibtila'il mukallafin, ditambah selain dari hikmah dari diujinya para mukallaf itu sendiri, yaitu tamyizu darajatihim, salah satu hikmahnya ya adanya ujian ini adalah dengan adanya zallatul ulama itu adalah untuk membeda-bedakan, memilah-milah tingkatan-tingkatan umat manusia. Wal i'dharu ilaihim fi sabqi man yasbiku wa qu'udi man yaq'udu, dan memberi udur, memberi alasan bagi orang-orang yang fi sabqi man yasbiku wa qu'udi man yaq'udu, siapa yang berlomba dan siapa yang hanya duduk-duduk saja. Ini di antara hikmahnya ya, agar dengan adanya kadar gelinciran ulama itu bisa diketahui siapa yang mencari kebenaran dan siapa yang tidak peduli dengan kebenaran. Siapa yang betul-betul ada kesungguhan mencari, siapa yang tidak peduli, yang penting guru saya, ustadz saya, syekh saya, ulama saya. Siapa yang tingkatannya tingkatan mujtahid, siapa yang thalib, siapa yang taklid, dan siapa yang enggak mau peduli. Wa inda shohbahi yahmadul qaumus sura walillahil mahamidu kulluha azza wa jalla, dan di waktu pagi maka umat manusia akan memuji bintang fajar, dan bagi Allah segala pujian. Ini pepatah ya, pepatah. Dengan adanya zallatul ulama ya, ketergelinciran ulama ini, orang akan bisa bedakan siapa yang ketika ada masalah seperti ini dia berhati-hati melakukan pengkajian dengan teliti, sampai akhirnya dia bisa memilah mana pendapat yang lebih benar, mana yang tergelincir, mana yang tidak. Bisa dibedakan dengan orang-orang yang hanya sekedar taklid, pokoknya dari ustadz saya, dari syekh saya, dari ulama saya, dari imam saya, dari kelompok saya. dulu ketika Aisyah radhiyallahu anha bersama Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah berangkat dari Mekah untuk memprotes kebijakan Ali radhiyallahu anhu berangkat dari Mekah menuju Kufah, tempat kediaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di Basrah bertemu dengan rombongan Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Maka terkumpul ribuan pasukan bersama kelompok Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ali bin Abi Thalib selaku khalifah mengutus Amr bin Yasir untuk mengasuh masyarakat agar berada di pihak Ali. Maka masyarakat kebingungan, gimana kita mau berperang melawan istri Nabi SAW. Maka Amr bin Yasir mengatakan, ini adalah ujian Allah untuk menguji siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang taat kepada Aisyah. Adanya fitnah-fitnah seperti itu adalah untuk menguji siapa yang taat dan siapa yang tidak. Siapa yang bisa membedakan taklid kepada tokoh dengan ittiba kepada dalil. Masya Allah. Itu kejelian sahabat Amr bin Yasir rahimahullah radhiyallahu anhu. Summa lam annal alima al-mujtahida fi iradatil khairi wa talabil haqqi fa inna khata'ahu maghfurun wa huwa ma'jurun ajran wahida. Kemudian ketahuilah, sesungguhnya seorang ulama mujtahid yang menginginkan kebaikan dan mencari kebenaran, itu jika dia keliru, maka kekeliruannya diampuni dan dia mendapatkan satu pahala. Wa huwa ajrul ijtihadi wa badlul wus'i fi isabatil haqqi wal khairi, yaitu pahala ijtihad dan mengerahkan segenap kemampuannya untuk berusaha sesuai dengan kebenaran dan kebaikan. Kama ja'a mansusan fil haditsil muttafaqi alaihi, seperti telah disebutkan secara tegas dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lakinna muqallidahu wa mutabi'ahu ala qawlihil khata'i qad yakunu ma'juran wala ma'zuran maghfuran lahu. Akan tetapi orang yang taklid kepadanya dan mengikuti pendapatnya yang keliru tadi, kalau mujtahid ijtihadnya keliru, dia tidak berdosa, bahkan dapat satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Akan tetapi orang yang taklid kepada dia dan mengikutinya pendapatnya yang keliru tadi, qad la yakunu ma'juran wala ma'zuran maghfuran lahu, kadang-kadang tidak dapat pahala, wala ma'zuran maghfuran lahu, dan kadang-kadang juga tidak diampuni, tidak dimaafkan ketika dia taklid itu. Wadzalika idza kana sadiran fi taqlidihi an mujarradi ta'zimi syaikhihi wa maddu'ihi wa ta'assubi lahu. Yang taklid ini kadang berdosa, tidak diampuni, tidak dimaafkan taklidnya itu, tidak dimaklumi taklidnya itu, tapi dianggap sebuah kesalahan, sebuah dosa. Idza kana sadiran fi taqlidihi an mujadradi ta'zimi syaikhihi, apabila taklidnya tadi berangkat dari sekadar dari semata-mata ta'zimi syaikhihi, karena keinginan untuk mengagungkan syahnya tadi, wa madbuihi, orang yang dia ikuti tadi, wa ta'assubillah, dan fanatik kepadanya, la'an iradatil khairi wa taharil haqqi bi ikhlasin wa sidqin, bukan karena keinginan untuk mencari kebaikan, mencari kebenaran dan dengan keikhlasan dan kejujuran. Ada taklid yang dimaklumi, yang dimaafkan, pelakunya tidak berdosa, yaitu taklid bagi orang awam, bagi penuntut ilmu yang betul-betul menginginkan kebaikan, menginginkan kebenaran, dan dia mencarinya, berusaha dengan ikhlas dan sidqin, ya, dengan kejujuran. Tapi selain itu, kalau orang taklidnya itu karena atas dorongan mujarradu ta'zimi syaikhi wal madbu, semata-mata ingin mengunggulkan, mengagungkan syaikhnya tadi, wa ta'assub lahu, dan ta'assub, fanatisme kepadanya, maka itu tidak termasuk taklid yang maghfuran, taklid yang diampuni, ya, taklid yang ma'zur, yang mendapatkan udzur. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, dalam hal ini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, seorang ulama besar hadis dan fikih, ya, dalam madzhab Hambali pada abad 8 Hijriah, beliau mengatakan, wahahuna amrun khafiyun yang bagi tafattunulahu, di sini ada sebuah persoalan, yang ada satu perkara yang samar, yang harus diwaspadai, harus dimengerti dengan baik. Wa huwa anna katsiran min a'immatid dini qad yaqulu qawlan marjuhan. Perkara itu adalah banyak para ulama a'immatud din, ya, para imam-imam dalam agama Islam ini, banyak para ulama itu qad yaqulu qawlan marjuhan, terkadang mengatakan pendapat yang lemah. Wa yakunu fihi mujtahidan ma'juran ala ijtihadihi fihi. Sementara dia dalam hal itu mujtahid, ma'juran ala ijtihadihi fihi. Dia mendapatkan pahala atas ijtihadnya tersebut. Maudhu'an anhu khata'uhu fihi, diangkat, dibebaskan dari dia dosa atas kekeliruan ijtihadnya tadi. Tapi beliau sebutkan, wala yakunul muntasiru limaqalatihi tilka bimanzilatihi bihadhi darajati. Sementara orang yang membela pendapatnya tersebut, pengikutnya yang taklid, tidak setingkat dengan dia dalam hal ini. Dapat satu pahala, dosanya dimaafkan. Li'annahu qad yantasiru li hadzal qawli, li'annahu qad la yantasiru li hadzal qawli illa li kauni matbu'ihi qad qalahu. Kenapa dia tidak dapat satu pahala dan dosanya dimaafkan atas kekeliruan taklidnya tadi? Karena orang ini, si pengikut, si mukhalid, la yantasiru li hadzal qawli, tidak akan membela pendapat ini, illa likauni matbu'ihi qad qalahu, kecuali karena alasan apa? Orang yang dia ikuti itu sudah berpendapat seperti itu. Bihaitsu law annahu qad qala ghairuhu min a'immatid dini lamma qabilahu walan dasara lahu fala wala man yuwafiquhu wala adaman khalafahu. Dimana jika yang berpendapat seperti itu orang lain, ulama yang lain, bukan ulama yang dia ikuti, lama qabilahu, dia tidak akan mungkin mau menerimanya. Walan dasara lahu, tidak akan membelanya. Wala wala man yuwafiqu, dia tidak akan memberikan loyalitas kepada orang yang setuju dengan pendapat tadi. Wala adaman khalafahu, dan dia tidak akan memusuhi orang yang berbeda pendapat dengannya. Wahwa yazun, wahwa ma'ahada, dan dia dalam kondisi seperti ini, yazunnu annahu innaman tasara lil haqqi bimanzilati madbu'ihi. Dia menyangka bahasanya dirinya sedang membela kebenaran seperti kedudukan ulama yang dia ikuti, yang ijtihad memang mencari kebenaran. Walaisa kadzalika, padahal tidak seperti itu keadaannya. Fa inna madbu'ahu innama kana qasadal intisara lil haqqi wa in akhta'a fi ijtihadihi, karena ulama yang dia ikuti tadi tujuannya adalah intisara lil haqq, ya, memperjuangkan membela kebenaran. Wa in akhta'a fi ijtihadihi, sekalipun keliru dalam berijtihad. Amma hadza ta'bi'u, adapun si tabi ini, si mukallid ini, faqad syaban intisaruhu lima yadunnu annahul haqqu iradatu ulwi madbu'ihi wa zuhuru kalimatihi wa zuhuri kalimatihi. Faqad syaba intisaruhu lima yadunnu annahul haqqu, ya, pembelaan dia terhadap pendapat gurunya yang dia yakini benar itu syaba, telah tercampuri, terkotori oleh apa? Iradatu ulwi madbu'ihi, keinginan untuk meninggikan ulama yang dia ikuti tadi. Wa zuhuri kalimatihi, dan dominasi kemenangan pendapatnya. Wa annahu la yunsabu ilal khata', dan agar imamnya, ustadznya, gurunya, jahnya tadi tidak dinisbahkan, dinyatakan salah. Wa hadhihi dasisatun taqdahu fi qasdihil intisara lil haqqi, ini adalah sisipan, ya, ada penyakit yang menyusup yang membuat cacat keinginan dia untuk membela kebenaran. Faham hadza fa innahu muhimmun azim, maka pahamilah hal ini karena sesungguhnya ini adalah masalah yang sangat penting dan sangat agung. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, dan Allah Maha memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, ya, Masya Allah. Ini tidaknya taklid yang ma'zur, ya, dan taklid yang tidak ma'zur. Ada taklid itu yang memang orang awam atau pencari kebenaran, thalibul ilmi, ya, tapi dia belum mencapai tahapan ijtihad. Dia membaca-baca pendapat-pendapat para ulama, oh kayaknya pendapat yang lebih benar ini karena dalilnya ini. Siapapun ulama yang ada yang mengatakannya, baik dari kelompok dia atau kelompok lain, kalau dia memilih seperti itu, ini taklid yang ma'zur. Tapi ada taklid ini disebutkan oleh para ulama, taklid yang bagi thalibul ilmi atau orang awam, ya, taklid yang berdosa, tidak dimaafkan, tidak menjadi beri uzur, yaitu ketika taklid tadi dorongan utamanya adalah semata-mata ingin mengunggulkan ulama yang dia ikuti, ya, dan tidak ingin dinyatakan pendapat ulama yang dia ikuti ini keliru. Masya Allah, ya. Misalnya begini, kita kasih contoh, ya. Imam Abu Hanifah berpendapat sholat itu tidak wajib baca Al-Fatihah. Dalam 4 rakaat, umpamanya kita sholat duhur 4 rakaat. Dalam 4 rakaat itu Imam Abu Hanifah berpendapat tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Beliau berpegang dengan keumuman, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Ya, salat itu pokoknya baca yang kamu bisa dari Al-Qur'an. Bisanya kulhu, ya, itu 4 rakaat dibaca kulhu terus. Ada juga hadis tentang apa? Orang yang salatnya buruk itu, ya. Di situ diperintahkan untuk membaca apa yang dia bisa dari ayat Al-Qur'an. Jadi Al-Fatihah itu tidak wajib, kata beliau. Tidak rukun. Kalaupun disebut wajib, ketika ditinggalkan, namanya wajib versi mazhab Hanafi itu sesuatu yang harus dikerjakan, tapi kalau tidak dikerjakan maka sholatnya tetap sah, cukup diganti dengan sujud sahwi. Kemudian nanti ada ulama lain memaparkan dalil-dalil Al-Fatihah itu wajib dalam setiap rakaat. Ya, lihat, karena dia sejak kecil dibesarkan dalam lingkungan mazhab Hanafi, maka dia ngotot. Pokoknya pendapat Abu Hanifah inilah yang benar. Pendapat selainnya yang lemah, yang kuat ini pendapat Abu Hanifah. Bukan karena dia lihat dalilnya ulama lain itu lemah, tapi karena dia tidak ingin dinyatakan Abu Hanifah itu keliru. Masa Abu Hanifah ulama sewaro itu, sekuat ahli ibadah seperti itu, kalah oleh Imam Syafi'i atau kalah oleh Imam Malik yang ibadahnya, kewaroannya derajatnya di bawah Imam Abu Hanifah. Kita baca dalam sejarah kan Abu Hanifah itu 40 tahun ya wudu sholat subuh itu ya wudu sholat isya. 40 tahun ya, artinya ahli ibadah dari isya sampai subuh itu gak tidur. Orang ahli ibadah begitu ya, kita kenal juga kewaroannya ya. Hampir punya dagangan 100 kain kan? Hanya karena ada satu cacat, ada cacat pada satu kain ya, kemudian terjual tanpa dijelaskan itu semuanya, yang 99 yang tidak ada cacat itu pun diinfakkan semuanya, saking waroknya. Yang itu kewaroan seperti itu Imam Ahmad pun mungkin tidak nyampe kewaroan dan kekuatan ibadahnya itu. Nanti kemudian masa ulama saya dinyatakan keliru, kehati-hatiannya untuk urusan duit aja seperti itu, apalagi untuk urusan sholat mestinya kan lebih hati-hati. Ini enggak pengin imamnya dinyatakan keliru ya. Masa orang yang hari-harinya seperti saya, Abu Muhammad Al-Maqdisi, pendapatnya dalam hal ini keliru, padahal kita tahu beliau di shop terdepan Qaulul Haq Hinda Sultan Injair namanya. Enggak ingin ada yang seperti itu kemudian salah benar. Inilah pendapat beliau yang saya pegangi ya. Ini taklid-taklid yang seperti ini dasi satu tak dahu fikos dihil intisoro lil haqi. Ada satu sisipan penyakit ya yang membuat keinginan dia untuk memegang kebenaran, memperjuangkan kebenaran itu tercemar oleh keinginan untuk memperjuangkan nama baik, ketinggian ya, popularitas, ketokohan ulama yang dia ikuti. Dan ini yang seperti ini masya Allah ya. Mungkin dalam banyak, terutama pada fikih ya, para ulama fikih, para ulama belakangan setelah zaman runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad itu, dalam periode tarikh tasir disebut sebagai periode kemunduran umat Islam sampai hari ini. Zaman itu diwarnai dengan zaman taklid. Ulama itu ya bisanya bikin syarah, bikin mukhtasar, bikin hasiah. Ciri khasnya ulama abad 7 Hijriah sampai hari ini seperti itu ya. Bisanya bikin syarah, bikin hasiah, bikin ikhtisar, bikin tahdzib. Tapi tidak pernah melakukan kajian yang sifatnya kajian dalil secara perbandingan ya, seperti zaman-zaman sebelum itu. Sehingga apa hasilnya, sebagian besar ulamanya juga diwarnai oleh ta'asub dan taklid pada masa belakangan ini. Ya ini yang sangat kental nanti warna-warna seperti ini ya. Mungkin memperjuangkan pendapat ulamanya bukan karena semata-mata itu yang benar, tapi karena pengen mazhabnya yang menang. Apalagi nanti kalau mazhabnya menang diangkat jadi qadhi, jadi mufti, maka akan bisa lebih mengembangkan mazhabnya tadi. Nanti kalau sudah jadi qadhi, maka seluruh pengadilan di daulah Islamnya diangkat dari qadhi-qadhi yang ulama-ulama yang satu mazhab dengan dia. Oh nanti pengadilan, sekolah, ma'had, universitas, semuanya, masjid, khotib, pakai orang dari mazhab dia, mazhabnya yang akan menang ya. Baik dia lebih kuat dalilnya atau enggak, kalau sudah di mana-mana dipakai itu nanti lama-lama orang enggak akan kenal mazhab lain. Begitu ya di Saudi ya, karena dari awal dipakainya mazhab Hambali, maka orang jarang mengenal mazhab yang lainnya kecuali para ulamanya, mahasiswa mahasiswa mahasiswa ya. Tapi kalau orang-orang awam ya taunya Hambali saja. Orang Indonesia sejak awal diratakan mazhabnya Syafi'i, ya orang nggak akan kenal mazhab lainnya, sehingga kalau ada pendapat lain yang beda dengan mazhabnya nanti akan dibela dengan mati-matian, sekalipun pendapat itu sebenarnya keliru. Nah, inilah dasisah yang sangat berbahaya, yang penting untuk kita waspadai ya, dalam masalah hal yang zallatul ulama ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bacakan untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.